Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqa hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhtasatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. فمسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kembali tentang kisah ketertinggalan Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Setelah utusan dari Allah Subhanahu wa taala turun dan disampaikan kepada Ka'ab bin Malik oleh utusan Rasulullah SAW, hingga berjalan 40 hari setelah itu dari utusan, Ka'ab bin Malik dikucilkan, tidak diajak bicara, bahkan tidak dijawab sekedar salamnya. Maka setelah 40 hari, ujian berikutnya datang kepada Ka'ab. Utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'ab bin Malik berpisah sementara waktu, bukan menceraikan, akan tetapi dipisahkan dengan istrinya, Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan kisahnya. Yaqulu radhiyallahu anhu, berkata Ka'ab bin Malik, fa'amma sahibaya fastakana fi buyutihima yajian. Adapun dua teman saya, yakni Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, keduanya hanya tinggal di dalam rumahnya tanpa keluar sama sekali dan menangis. Li'annahuma la yastati'an an yamshiya fil aswaq. Kata si, karena keduanya tidak sanggup untuk kemudian keluar berjalan-jalan di pasar-pasar. Wanas fadhajaruhu, dalam keadaan orang-orang mencuekannya, mengucilkannya. La yaltafitu ilaihim ahadun, tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya. Fa'ajizu an tahammuli hadhihi al-hal, sehingga mereka tidak sanggup menghadapi kondisi yang demikian. Fabaqiya fi buyutihi mayyitan, sehingga keduanya memilih untuk merenungi maksafi dari apa yang terjadi dan menyesali kejadian tersebut, menangis karena Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah mereka berdua. Yaqul, yani Ka'ab bin Malik, wa amma ana, adapun diriku, kata Ka'ab, fakuntu asyabbal qaum wa jiladahum, aku orang yang paling tegaknya, orang yang paling sabarnya kalau dibandingkan dua temannya yang lain. Asyabbuhum aqwamu wa ajladuhum asdaruhum. Kalimat asyabbuhum di situ artinya adalah paling kuat, paling tegar, paling kokoh, dan ajlad jadi paling sabar menghadapi gangguan. Jadi mampu untuk menguasai perasaan dan hati. Kita bisa bayangkan kalau kita diperlakukan demikian oleh seluruh kaum muslimin. Ya, kita tinggal di satu komunitas, di komunitas tersebut tidak ada yang merugi kita, ya, tidak ada yang mengajak bicara kita, bahkan jangankan mengajak bicara, mengucapkan salam sejenda atau menjawab salam sejenda itu butuh ketegaran yang luar biasa menghadapi sikap yang sedemikian rupa. Kata Syekh, li'annahu asghar min hulsinan, karena memang Ka'ab bin Malik dibanding dengan dua yang lainnya, Hilal dan Murarah, Ka'ab adalah yang paling mudanya. Fakana yashhadu jama'ah ma'al muslimin, sehingga tetap Ka'ab bin Malik datang ke masjid dan hadir salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa yaqul bi aswaqil Madinah, dan juga tetap keluyuran jalan-jalan di pasar-pasar Madinah. La yukallimu ahad, enggak ada satu orang pun yang mengajak bicara kepada Ka'ab. Yaqul wa kuntu atil masjid fa usalli, ini diceritakan oleh Ka'ab sendiri, aku mendatangi masjid kemudian aku sholat. Wa usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun linnas ba'da sholat, dan beliau biasa duduk untuk mungkin ada orang yang butuh kepada beliau yang bertanya tentang perkara agama atau minta bimbingan dalam satu perkara. Fa'ul, maka aku katakan, hal harroka sabatai liwarat disalam amlah, yani aku katakan dalam dirimu, aku akan mengucapkan salam kepada beliau, apakah beliau menggerakkan bibirnya mengucapkan salam ataukah tidak. Mungkin kalau terdengar jelas tidak, tetapi mungkin beliau menjawabnya dengan lirih sekali sehingga hanya terlihat gerakan bibirnya. Aima yarutu alaihi rabban yasma, yasma, jadi jelas beliau tidak akan membalas salam dengan balasan suara yang terdengar. Kata ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan nas khuluqan, ini dalam keadaan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus perangainya, paling mulia dari segala sisinya. Lafadkan ala kufi Rasulillah uswatun hasanah, betul-betul dari diri Rasulullah SAW tersebut terdapat suri teladan yang baik. Inilah letaknya di mana bahwasannya sesuatu itu apabila diletakkan pada tempatnya itu menjadi uswah. Marah itu akan menjadi uswah di saat memang pada tempatnya. Harusnya marah kok diam, itu justru menjadi syaitan bisu. Ini dalam Islam. Jadi tidak selamanya ya yang namanya kebenaran itu di saat diam. Melihat kebatilan di hadapannya dia diam menjadi syaitan, syaitan akhras, syaitan yang bisu. Nah, Rasulullah SAW bersikap dingin seperti ini karena dalam rangka tarbiyah. Dan juga itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena satu pelanggaran yang dilakukan, ya, kesalahan yang dilakukan. Ahsanun nas khuluqan, melakukan hal seperti ini. Walakin imtithalan lima auha Allah ilaih, beliau hanya sebatas melaksanakan apa yang diwahyukan kepada beliau. Ayah juraha ulal qaum hajarahum, untuk kemudian memberikan hukuman hajar kepada mereka yang mengucilkan dan memboikotnya, maka beliau pun melaksanakannya. Wayaqul, kemudian Ka'ab menyatakan, kuntu usalli wa usariqun nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadhar, aku sempat sholat di masjid, mungkin sholat sunnah karena beliau dalam kondisi tidak sholat ini. Wa usariqun nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadhar, dan aku mencuri pandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai anzur ilaihi ahyanan, mencuri pandang yakni dalam sholat itu terkadang melihat Rasul. Ya, Rasul berada di pojok sana, dilihat gitu. Wa ana usolli, dan aku daripada sholat. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya, di saat aku konsentrasi pada sholatku, beliau memandang kepadaku. Dan itu kan bisa ya. Kalau seseorang berada di jauh sana walaupun kita menghadap ke arah sujud, masih mungkin kata lihat sana ada orang yang memperhatikan kita, masih terlihat. Maka kata Ka'ab, di saat aku konsentrasi pada sholatku, maka aku tahu beliau memandang kepada diriku. Wa idza iltafatu ilaihi a'radu anni, tetapi di saat aku kemudian melihat ke beliau, beliau langsung berpaling dariku. Kullu hadza min syiddatil hajar, semua ini ya memang sebetulnya Rasulullah SAW tahu ya bahwa Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang baik dan cinta kepada Allah dan Rasul, tetapi ini merupakan pembelajaran dan juga hukuman karena memang melakukan pelanggaran yang berat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dihajar. Jelas di balik itu terdapat hikmah. Hukuman kalau dilihat dari sisi hukuman itu sendiri, buruk bagi yang menerimanya, bagi yang merasakannya, karena tentunya pahit terasa betul, sakit, ya pedih, perih hukuman itu. Tetapi bagi yang memberi hukuman, ini adalah hikmah, ini adalah pelajaran, ini adalah sesuatu yang membawa kepada kebaikan untuk orang yang dihukum dan pihak-pihak yang lain yang memperhatikan. Jadi terkadang seseorang memandang hanya dari satu sudut pandang, sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak sudut pandang, sehingga semua kebaikan itu nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan sesuatu pasti dibalik itu ada hikmah yang jauh lebih besar. Dan berikutnya di sini dinyatakan fa bainama ana amshi dhaqa yawmin fi aswaqil madinah wa qala alayya jaffatun nas tasawwartu haitan li abi qatadah radhiyallahu anhu. Maka di saat aku berjalan-jalan di satu hari di pasar-pasar Madinah, dan sungguh terasa sangat panjang sekali kekasaran yang aku rasakan, jafa yang aku rasakan dari orang-orang, yakni sikap begitu sangat dingin pada diriku yang dilakukan oleh mereka. Kalau seseorang diperlakukan seperti itu satu hari itu saja, itu berapa sangat lamanya hari tersebut berlalu, bagaimana dengan sekian hari, puluhan hari? Kalau seorang istri misalnya, ya, dia dibiarkan oleh suaminya, ini sebagai penggambaran saja, dibiarkan oleh suaminya satu hari, dua hari, ya, disekap, ngomong gak digubris, apa semuanya, pokoknya didiemin saja, bagaimana rasanya itu? Sang istri, nah, sakit luar biasa. Itu padahal sekupnya hanya sangat kecil ya, keluarga. Dan bagaimana ini seluruh kaum muslimin memperlakukan seperti itu? Bahkan istrinya pun tidak boleh bersama dia. Berat sekali, luar biasa. Nah, suatu ketika Ka'ab bin Malik berada di ya pasar Madinah berkeliling. Kemudian setelah itu tasawwartu haitan, aku memanjat haid. Haid itu tembok. Lihat di Qatadah, tembok kebun milik Abu Qatadah, kebun di Madinah. Dan sampai saat ini pun kalau di Arab Saudi ataupun di Yaman, di daerah Timur Tengah, kita saksikan ini kebun-kebun itu memang dipagar, bukan dipagar ya, apa istilahnya, di tembok, tembok tebal, tembok tebal dari tanah, bukan dari semen, dari tanah, tanah tanah liat begitu tinggi. Nah, ini bedanya kalau tanah liat dengan semen. Tanah liat ini semakin usianya semakin lama, dia semakin kokoh, semakin keras, semakin membantu. Tapi kalau semen kan semakin lama kan semakin lemah, punya usia dia 100 tahun harus dirobohkan bangunan-bangunan yang terbuat dari semen, karena dia akan membahayakan. Sedangkan ini tidak, terbuat dari tanah, tanah-tanah liat dicampur dengan semacam kayak semen ini. Nah, di sini Abu Qatadah adalah saudara daripada Ka'ab bin Malik. Dakhalahu min fawqi jidan min dunil bab. Ini masuk dari fawqal jidan, dari atas tembok, tidak melalui pintu. Wa kana bab mughlaq. Bisa jadi karena pintunya memang tertutup. Yaqul fa sallamtu alaihi. Ya, setelah melongok sampai ke atas, di situ dia dapati ada Abu Qatadah. Fasalam tu'alaih, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Fa wallah ma radda'alaihi salam, maka demi Allah dia tidak menjawab salamku. Padahal Abu Qatadah ini adalah sepupunya, putra dari pamannya, orang yang tentu sangat dia cintai, sangat dekat juga hubungannya ya, sebagaimana layaknya hubungan saudara sepupu. Tetapi tetap tidak menjawab salam. Karena apa? Karena mengikuti daripada perintah Rasulullah SAW. Dalam perkara ini ketaatan kepada Allah dan Rasul jauh lebih diutamakan dibandingkan apapun. Fasallamtu alaihi wa qawallahu ma rad alaihi salam alaihi salam wa huwa ibnu ammi wa aqul nas ilai wa ma adari kalam yarud alaihi salam. Abu Qatadah tidak menjawab salamku sama sekali padahal dia adalah sepupunya. Ma anna rajul kana majfiyan minan nas mahdudan la yukallam wa la yusallam alaihi wa la yurad alaihi assalam wa ma adarika lam yaqum alaihi ibnu ammi Abu Qatadah. Padahal Ka'ab bin Malik kondisinya pada saat itu betul-betul mendapatkan perlakuan yang begitu sangat kaku, keras, kasar, ya, tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Dalam keadaan seperti ini, sedikit pun Abu Qatadah seolah tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun kepada Ka'ab saudaranya. Seolah-olah ini pokoknya mereka para sahabat di dalam berpegang dengan sunnah Rasul di saat itu adalah perintah dari Allah dan Rasul. Kullu hadza ta'atun lillahi wa rasulihi. Semua ini dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan as-sahabat radhiyallahu anhum la ta'khuduhum billah law matla'in. Karena para sahabat sama sekali tidak peduli dengan omongan orang kalau sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mau dikatakan apa Pak Salam? Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi di masa itu Rasul berada di tengah-tengah mereka. Wala yuhabun ahadan fi dinillah. Tidak pula basa-basi dalam agama Allah SWT. Di saat itu memang perintah dari Allah. Walaukan min ahadin nas ilaihim. Walaupun terhadap orang yang sangat dicintainya. Fakultulahu. Maka katakan kepada dia. Katakan. Katakan kepada Abu Qatadah. Ansudukallah hal ta'alam anni uhibbullah wa rasulah. Aku sumpah kamu. Sampai pada kalimat sumpah ini betul-betul sangat sudah mentok sudah. Aku sumpah kamu bahwasanya kamu tahu bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku sumpahi kamu, kamu tahu bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka tetap diam. Abu Qatadah tidak menjawab sama sekali. Diam. Fakultu baik marotain ansudukallah ta'alam an yahabul uhibbullah wa rasulah falam yarudda alaihi. Kedua kalinya pun juga tidak dijawab sama sekali oleh Abu Qatadah. Marotain yunasidu, ya, menyumpainya. Wa Abu Qatadah yadri annaka abidun malik yuhibbullah wa rasulah wa rasulah. Dan Abu Qatadah ya tahu memang aku tahu kamu cinta. Tetapi karena memang perintah sekali lagi, ini perintah sebagai ujian bagi Ka'ab bin Malik dan hukuman terhadap pelanggaran dia dalam jihad untuk tidak diajak bicara sudah, tetap tidak diajak bicara sama Abu Qatadah. Falam aradda alaihi salita wa qala asudukallaha ta'alam anni wa hibbullah wa rasulah baqala Allah wa rasuluhu a'lam. Maka di saat kemudian yang ketiga kalinya dan Ka'ab bin Malik tetap mengucapkan dengan kalimat sumpah, aku sumpah kamu bahwasanya kamu itu tahu kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Abu Qatadah? Abu Qatadah mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalimat tidak menunjukkan balasan atau jawaban kepada Ka'ab bin Malik sehingga dia tidak melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak mengajak bicara. Dia hanya mengucapkan yang memang didengar oleh Ka'ab. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lam yukallimhu. Tetap tidak mengajaknya bicara. Falam yaqul na'am wala qala la. Tidak mengatakan iya. Tidak pula mengatakan tidak. Tetapi mengucapkan qala kalimah la tu'addu khitaban. Mengucapkan kalimat yang tidak teranggap sebagai jawaban. Tidak teranggap sebagai khitab. Khitab itu artinya diarahkan kepada seseorang. Jadi kalimat untuk dirinya sendiri walaupun terdengar oleh Ka'ab. Allah wa rasuluhu a'lam. Bagaimana kira-kira? Ini kalau kita tidak berusaha menahan gejolak itu sudah, kita pun akan hanyut dalam perasaan yang luar biasa. Ya, luar biasa berat. Dan tentu saja Ka'ab bin Malik mendengar kalimat itu langsung berontes, ya, langsung nangis. Yang pun kor-kor dan lain-lain, nangis berdudukan air mata. Luar biasa, ujian yang sangat berat, luar biasa. Sahabat, Ridwan melakukan majmuan. Anna rajulan inna ammi ahabbun nas ilai la yukallimu ma'ahadil munasadatil azim. Seorang yang sangat dia cintai tidak mau berbicara dengan dia, padahal dengan sumpah dan sumpah dan sumpah tiga kali disuruh tetap tidak mau berbicara dengannya. Ma'anlaha mas'alah ta'abudiyah, padahal itu merupakan perkara ta'abud. Iya, perkara ta'abud, karena kecintaan kepada Allah dan Rasul itu wajib kepada setiap muslim dan muslimah. Karena agama ini ya hanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itulah agama. Itu adalah ta'abud kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada sesuatu atau mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita benci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna qawlahu ansuduka Allah ta'alam ani uhibbullah wa rasuluh, uhibbullah wa rasulah, syahadah. Karena ucapan ini dan sumpah yang diucapkan dan yang diminta oleh Ka'ab kepada saudaranya ini adalah persaksian, syahadah, persaksian bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Wa ma dzalika lam yashhadlah, dalam keadaan Abu Qatadah dan tidak mempersaksikannya. Ma annahu ya'lam annahu yuhibbullah wa rasulah, dalam kondisi juga Abu Qatadah tahu kalau Ka'ab bin Malik begitu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa tasawwara bistan, kemudian dia pun ini apa, tasawur itu artinya maja, tapi kalau ini tasawur yang kedua ini adalah turun ayat kharaja ila suq fa baina ma huwa yamshi. Nah sudah, ini artinya di situ sudah selesai kisah antara Ka'ab bin Malik dengan saudaranya, saudara sepupunya Abu Qatadah. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik lanjut menjalankan perjalanannya keliling daripada pasar-pasar yang ada di Madinah. Ayat kharaja ila suq fa baina ma huwa yamshi. Nah di saat Ka'ab bin Malik jalan-jalan di tengah pasar, ya, jalan-jalan di tengah pasar, idza bi rajulin nabti min anbati syam, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang nabti dari nabti-nabti syam. Nabti alladhi laisa bi arabi wala bi ajami. Sebutan nabti itu adalah orang yang dia tidak bisa dikatakan Arabi, tapi dikatakan ajami juga tidak. Wasumu bidzalik li'annahum kanu yakhrujuna fil barari yastanbituna ma. Disebut demikian karena mereka dahulunya orang Arab, cuman kemudian mereka keluar di padang Sahara begitu. Ya, di padang Sahara itu kan jarang sekali ada mata air. Mereka ini berusaha untuk mencari mata air. Ya tentunya perjalanan sangat melelahkan dan mereka beranak pinak di sana. Mendapatkan, akhirnya mendapatkan mata air di padang Sahara tersebut dan menetap di situ. Sehingga mereka lugahnya atau bahasanya tidak berkembang. Dan mereka ini kalau dikatakan Arab, ya mereka tidak bisa, bahasa Arabnya sangat sedikit sekali. Dikatakan Ajam juga tidak bisa, karena mereka asalnya orang Arab. Kita kalau berbicara dengan mereka-mereka ini sudah hampir-hampir sudah tidak bisa diajak bicara. Bahasanya sudah berbeda. Mereka seperti punya istilahnya komunikasi sendiri di antara mereka. Ini nanti. Nah, si nabti ini tadi mengucapkan kalimat yang maknanya man yadulluni ala Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan kepada aku Ka'ab bin Malik. Ya, padahal Ka'ab bin Malik ya dia sendiri kan. Siapa yang bisa menunjukkan kepada aku di mana Ka'ab bin Malik. Al-Usar yang tahizuna kurahna di sini. Orang-orang jahat, dia melihat ada satu kesempatan di sini. Dia akan mengambil kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Fa'idha maqala man yadullu 'ala Ka'ab bin Malik, Qultu ana huwa. Di saat si Nakti tadi bertanya siapa yang bisa menunjukkan ku kepada Ka'ab bin Malik, maka aku jawab itu adalah saya sendiri. Fa'atanil waraqah, kemudian dia memberikan kepadaku selembar kertas. Diberikan begitu saja, tidak banyak bicara, kan? Dan bahasanya juga sulit untuk dipahami orang ini. Wa qultu katiban, dan aku memang pandai menulis. Artinya orang bisa baca tulis Ka'ab bin Malik ini. Dan di kalangan para sahabat sedikit sekali, ya sedikit sekali pada masa itu secara umum, sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan baca tulis. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, nahnu ummah ummiyah, la naktub wa la naqra. Kita ini adalah umat yang ummi. Kita tidak menulis dan kita tidak bisa membaca. Karena keumuman umat pada masa beliau begitu. Ya, umat pada masa beliau begitu, sehingga hikmahnya syariat yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, ummatan ummiyah, umat yang ummi. Ummatan ummiyah itu artinya umat yang tidak bisa baca tulis. Ya, itu syariat yang sangat mudah, layaknya syariat kepada orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Dan syariat itu tidak berubah sampai hari kiamat. Syariat tersebut tidak berubah sampai hari kiamat, sehingga kita ini berada pada syariat yang sangat mudah sebetulnya, sangat gampang. Apa saja berkah dalam agama ini sebetulnya sangat mudah sekali. Waktu-waktu sholat ditentukan dengan sesuatu yang bisa dilihat, ya kan? Takbir fajar bisa dilihat, matahari tergelincir bisa dilihat dengan bayangannya. Waktu asar matahari sama dengan panjang bayangan sama seperti bendanya, itu masuk awal waktu asar bisa dilihat. Matahari tenggelam bisa dilihat dengan mata. Matahari tenggelam kemudian ufuk merah, mega merah di ujung barat hilang masuk waktu isya. Ini semua adalah tanda-tanda alam semua yang Allah jadikan sebagai alam waktu masuknya ibadah. Dan kembali kepada perkara ini, Ka'ab bin Malik adalah salah seorang sahabat yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membaca dan menulis. Sehingga wajar kalau Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan bahwa diriku ini adalah orang yang juga diberi kemampuan untuk jadal. Artinya kalau membuat alasan itu aku ahlinya kalau seandainya mau di hadapan Rasulullah untuk berbicara, menyampaikan ulul-ulul itu sangat bisa. Tapi itu tidak dilakukan sebagaimana telah lewatnya. Wa kuntu katiban li anna kuttabi dzalika ahqalun jiddan, kata Syekh, karena memang orang yang bisa menulis pada masa tersebut sangat sedikit sekali. Yaqul fa qara'tul kitab, aku kemudian membaca kitab tersebut. Kitab itu maksudnya adalah risalah, surat. Fa idza fihi, ternyata di dalamnya tertulis amma ba'du. Adapun setelah itu, yakni setelah kalimat pembuka tentunya ini, faqad balaghana anna sahibak jafaka, sungguh telah sampai kepada kami bahwa rekanmu telah memperlakukanmu dengan semena-mena. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadzal malik, dan yang menulis ini, yang menulis surat kepada Ka'ab bin Malik, ini adalah seorang raja. Raja di daerah Husan dekat Syamsan. Raja Husan kafir, raja kafir. Wa innaka lasta bidari hawan wala mabdi'ah, dan engkau bukanlah orang yang pantas untuk berada di negeri yang kamu direndahkan, yang kamu ditelantarkan. Aina taqfidat idul wadhiyah, yakni jangan kamu tinggal di situ, di negeri yang kamu ditelantarkan, tidak dianggap. Wahwan fata'al ilaina, mari kemari bersama kami, gabung kepada kami. Ilhaq binan wasik, bergabunglah engkau bersama kami, kami akan berikan kepadamu apa yang kamu butuhkan, semua apa yang kamu inginkan. Ai ta'al ilaina wasik bi amwalina wa rubbama wasik bi mulkina, ya. Ta'al, mari kemari, bergabung dengan kami, kami akan memberikan kepadamu harta-harta kami, dan mungkin bisa jadi kami akan membagi kerajaan kami dengan satu tawaran yang begitu sangat menggiurkan tentunya. Dalam kondisi, perhatikan ini ya, kita harus betul-betul empati, dalam artian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ka'ab. Seandainya kita berposisi pada posisi Ka'ab bin Malik, seperti apa diperlakukan sedemikian rupa oleh rekan-rekan kita. Kemudian ada tawaran, ibaratnya sudah durian runtuh, iya kan? Tawaran luar biasa. Kami akan berikan harta kepada kamu, bahkan kalau kamu butuh kekuasaan. Ya, ini artinya diangkat sebagai orang yang memiliki pengaruh di negeri Ghassan, di kerajaannya. Kamu mau pangkat apa? Kamu mau kedudukan apa? Kamu mau jabatan apa? Walakin ar-rajul rajulun mu'minun billahi wa rasulih, akan tetapi Ka'ab bin Malik adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa muhibbun lillahi wa rasulih, dan sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qal, maka Ka'ab bin Malik menyampaikan, wa hadhihi minal bala, dan ini juga ujian. Sadar, langsung tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imtihan. Wasadaqa radhiyallahu anhu. Ini adalah ujian. Kembali saya diuji. Perhatikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian itu dengan kejelekan, ya, dihimpit dengan berbagai macam tekanan-tekanan seperti itu, wal khair, dan iming-iming kebaikan. Ujian semuanya. Tapi terkadang ujian itu kan, kalau pas diuji dengan kejelekan, ya kejelekan saja. Diuji dengan kelebihan harta, itu ujian juga. Dan ya diberi dengan ujian kelebihan, kecukupan, kekayaan, itu ujian. Nah, ini Ka'ab bin Malik diuji dari dua sisi. Tertekan dan ada iming-iming dunia. Dalam keadaan betul-betul sangat tertekan, gonjang ganjing luar biasa perasaan dan hatinya, ya, diperlakukan dalam tanda petik tentunya semena-mena. Dalam bahasanya Raja Ghassan tadi, dalam perlakuan dengan sangat semena-mena. Masih kemudian diiming-iming dengan harta dunia, kedudukan, jabatan. Coba, siapa yang tidak kemudian tertarik? Dan siapa yang bisa selamat dari ujian semacam ini? Kalau bukan orang yang betul-betul kokoh keimanannya. Ka'ab bin Malik mengetahui hal tersebut, langsung mengatakan, hadihi minal bala, ini adalah ujian ini. Sadar, ini adalah ujian. Dan tahu harus bagaimana bersikap terhadap ujian. Rajulun majfu la yukallam mahjur manhud. Seseorang yang diperlakukan dengan jafa, dengan kaku, kasar, terlantar, seperti orang yang dibuang, tidak dibutuhkan. Hatta min aqrabin nas ilaih, sampai pun kepada orang-orang yang terdekatnya, orang yang mungkin sangat dia sayangi, sepupunya atau bahkan istrinya. Coba bayangkan, laukana fi qalbi dha'fu iman lan tahajjal musa fi da'wati hadzal malik. Seandainya saja dia lemah imannya. Ini iman tidak bisa digambarkan imannya Ka'ab bin Malik itu sebesar apa dan sekokoh apa, saudara. Sebesar gunung, ya, gunung apa? Sekokoh karang yang luar biasa. Kalau seandainya ada sedikit celah dan kelemahan pada iman dia, niscaya sudah tersambar oleh ujian tersebut. Dia pasti akan tumbang. Dan akan segera larut kepada ajakan Raja Ghassan, dan langsung, ya, bergegas gaspol ke tempat Raja Ghassan. Akan tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian ila tanur, justru kemudian menuju ke tanur. Apa itu tanur? Tanur itu tungku. Tungku api untuk membuat khubz, untuk membuat roti. Tungku bentuknya semakin ke bawah, semakin melebar, bawahnya api. Fasajarahu fih, langsung dibuang di situ. Dibakar. Ai al-qadah, ini dibakarnya langsung seperti itu. Dibakar di dalam tanggung, dilemparkan ke dalam sudah otomatis terbakar. Wa inna ma al-qadah fit tanur wa lam yaj'alha ma'a li Allah tuwaswisu nafsah ba'da dzalik an yadhhab ila hadzal malik. Ini metode yang paling jitu untuk menghancurkan yang namanya syubhat dan juga syahwat tentunya. Kenapa? Kalau seandainya kemudian walaupun saat itu kokoh ya, nggak tertarik sama sekali dengan lawanan ini, tetapi masih disimpan, ya, masih disimpan artinya, oh ini dari Raja Lusamis, ini adalah fitnah ujian, simpan aja saja. Suatu ketika masih memungkinkan ini untuk tertarik membuka. Mempertimbangkan lagi, apalagi mungkin dalam situasi dan kondisi ya berada dalam kesendirian namanya manusia. Dia merekam apa yang terjadi, apa yang kemudian dia rasakan, apa perbuatan-perbuatan ya yang menurut dia itu sangat tidak manusia terhadap dirinya. Ya. Akhirnya ya sudah, ini tawaran yang baik. Apa salahnya misal berbahaya? Maka seketika itu langsung dihancurkan tanpa ada sisa syubhat ataupun syahwat, ya langsung dibakar oleh iman. Syubhatnya terbakar oleh iman yang ada dalam dadanya, dan ini ya suratnya dibakar oleh tanur sehingga tidak lagi tersisa sedikit pun. Fatlafaha kaya isa di asminha wala yuhaul an yaj'ala hujjah yadhhab biha ila hadzal malik. Maka kemudian dibuang, dihancurkan sehingga tidak lagi ada sedikit tersisa harapan untuk ya ada keinginan retak dalam hati menuju ke si raja tersebut. Tsumma bagi ala dzalika mujjah. Nah, sampai di sini beliau mengakhiri daripada kisah Ka'ab bin Malik. Potong per potong begini kisahnya karena memang cukup panjang ya. Kemudian diberikan faedah-faedah. Seperti kemarin telah kita jelaskan metode daripada Salah Zainin ya. Kisah dipotong-potong sekian banyak, per potong ini nanti sebutkan faedahnya kita ambil dulu. Nanti lanjutannya faedahnya kita ambil. Fa fi hadhil qit'ah min al-hadits. Jadi sekarang kita ngambil faedahnya. Maka pada penggalan daripada cerita ini dari hadis terdapat dalil ala jawazi taqallum an jamaah. Ini kalau kita ya antum hadir pada pertemuan yang lalu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik masih terus-menerus sholat bersama dengan Rasul berjamaah, tetapi dua orang yang lain ya tidak ikut sholat, tidak mampu menghadapi daripada jafa yang diperlakukan kepadanya. Sehingga mereka berdua ini sholatnya di rumah dan menangis terus panjang hari. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau masih tetap sholat ya. Walaupun di akhir-akhir daripada pemboikotan atau pengucilan tersebut, sempat juga Ka'ab bin Malik meninggalkan sholat berjamaah. Nah, di sini dalil atas bolehnya untuk meninggalkan jamaah ketika insan manjuran manbudan. Di saat seseorang dia manjur manbud, Allah alam bisawab, ini diambil faedah demikian oleh Syekh. Wa ajizat nafsahu an tatahammal hadza kama fa'ala sahiba Ka'ab, dalam keadaan dirinya tidak sanggup melakukan hal tersebut sebagaimana dilakukan dua orang teman Ka'ab. Al-muhim itu kalau diambil faedah ya demikian, tetapi tentunya terjadi pada masa Rasulullah SAW saja. Pada masa tersebut di mana memang hukuman datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menyampaikan langsung Rasulullah SAW, dan penerimaan taubat juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung. Jangan kalau kita memperlakukan ini kepada seseorang ya, maka betul-betul butuh kepada bimbingan ulama rabbani. Apakah ini bisa diterapkan? Kemudian mudah atau masanya apakah juga hanya 50 hari? Allah alam kita dalam perkara ini. Kita mengambil daripada bimbingan para ulama rabbani dan bagaimana salaf dahulu memperlakukan kalau memang ada yang seperti ini. Semisal Umar bin Khattab dan itu istihad dari beliau. Di saat ada yang bertanya tentang ayat Zariyati darwa fal hamilati yaqra fal jariyati yusra. Ma dariyatu darwa? Dariyatu darwa itu apa? Tanya-tanya tentang ayat. Dan ini ayat-ayat mutasyabihat yang kita dibutuhkan padanya taslim, beriman. Walaupun bagian mufassirin mentafsirkan iman. Ya. Umar bin Khattab memandang bahwa orang ini adalah orang yang mencari-cari fitnah. Umar bin Khattab memandang bahwa orang ini orang yang dimaafkan oleh Allah di dalam ayat fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'a fitnah. Ini berarti yang dimaafkan oleh Allah SWT orang ini di antaranya. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian dipertanyakan kepada setiap orang. Maka dihukum oleh Umar bin Khattab. Ya. Siapa namanya ini yang dihukum? Siapa? Subay. Subay atau Sobi. Nah, sama Umar dipanggil. Ditanya, man anta? Man ana? Bukan man anta ini pertanyaannya ya, kepada Sobi. Sobi menjawab, ana Abdullah Sobi. Aku adalah hamba Allah Sobi. Nah, kemudian Umar mengatakan, wa ana Abdullah Umar. Minta pelepas rumah dipukulkan ke kepalanya sampai berdarah-darah. Hukuman dari Umar langsung. Ya Amirul Mukminin, in kunta turid qatli faqtulni bi ihsan. Apa namanya? Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mengharap engkau mau membunuhku, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi kalau engkau ingin untuk mengeluarkan setan yang ada di benakku ini, wallah telah keluar. Dipukul itu besar. Setelah itu Umar berhenti. Dan kemudian Sobek ini diasingkan selama satu tahun. Selama satu tahun. Setiap kali orang ya, ada kumpulan orang begitu, kemudian Sobek datang, Umar langsung buyar semua. Takut ada fitnahnya. Sehingga betul-betul subhat pada waktu Umar bin Khattab itu tidak ada sedikit pun untuk bisa keluar. Dan itu gambar dari Rasulullah SAW. Bahwa fitnah itu masih tertutup rapat. Hingga kemudian terbuka setelah Umar bin Khattab. Kematian Umar bin Khattab. Ya Rasul, terbukanya itu apakah dengan kunci atau bagaimana? Kata Rasul, bukan. Terbukanya itu dengan didobrak. Artinya tidak bisa dikembalikan atau tutup lagi sudah setelah itu. Fitnah terus akan, dan setelah itu betul-betul terjadi pembunuhan Utsman, Ali dan seterusnya. Fitnah-fitnah keluar ya, Khawarij, Syiah, macam-macam itu, Qadariyah, Jahmiyah, Jahmiyah, muncul berbagai macam firqah-firqah. Wa ila yaumil hada. Sampai terus berkembang berbagai macam fitnah-fitnah. Khadil azakumullah, di situ syahidnya satu tahun Umar bin Khattab memberikan hukumannya. Satu tahun diasingkan. Dan Sobi mengatakan ucapan syukur kepada Umar bin Khattab karena disebabkan karena hal tersebut selamat daripada fitnahnya Khawarij. Dengan sebab itu, di saat didatangi oleh orang-orang Khawarij dan sebagainya, dia masih ingat akan apa yang dinasihatkan oleh Umar tersebut. Ini adalah orang-orang yang memang ya, di Islamnya apa ya, Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan terhadapnya dengan sebab apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar kepada dirinya. Tidak tertarik sama sekali dengan fitnahnya Khawarij, diajak untuk memberontak. Demi Allah, pukulan kepada Umar pada kepala masih terasa sampai sekarang dalam artian bukan kok pinjolnya, benjolnya, cemut-cemutnya bukan, tapi imbas efek daripada itu ya, betul-betul sangat mengena pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu faedah yang pertama. Min fawaidihi, di antara faedahnya pula, siddatul tithali sahaba li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat kokoh kuatnya para sahabat dalam berpegang teguh menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kalau kita lihat kisah di akhirnya ya, mereka itu para sahabat itu begitu sangat cinta kepada Ka'ab bin Malik. Setelah datang taubatan dari Allah, mereka saling merangkul, istilahnya langsung memberikan pelukan dan sebagainya. Mereka melakukan itu semata-mata karena perintah dari Allah dan Rasulnya saja. Ya, dan itu memang betul-betul bagaimana mereka ya sangat-sangat kuat dalam berpegang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa dalilu dzalika ma jarra li Abi Qatadah dan Ma'tar. Dalilnya diantaranya apa yang lewat tadi dikisahkan antara Abu Qatadah dengan Ka'ab bin Malik, masih saudara, tapi demikian rupa perlakuan Abu Qatadah terhadap Ka'ab dalam rangka intisar terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala al-Qur'an ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini dan masih akan kita baca nanti fawaid-fawaidnya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.